bos punya banyak keinginan. Cerita dalam berbagai cita-cita. Sayangnya, semua menjadi sia-sia. Mengapa? Karena si pemalas tak pernah mengerjakannya. Ia hanya mau berbicara, tapi terlalu malas untuk bertindak, mewujud nyatakannya. Berbeda dengan si rajin. Hidupnya selalu limpah. Berkat datang dalam hari-harinya. Satu cita-cita diwujudkannya. 10 keinginan ia bertanding dan mengerjakannya. Maka si rajin mendapatkan apa saja yang diangankannya. Karena ia mau berkeringat untuk semuanya. Si rajin dan si malas, dekat jaraknya, tapi jauh bedanya. Jaraknya dekat karena duduk dan berjalan bersama. Tapi jauh hasil dan kualitasnya karena si pemalas lagi-lagi banyak yang diinginkan tak terwujud dalam kenyataan. Sementara si rajin terus mengukir prestasi demi prestasi yang mengagumkan. Ayo periksa diri. Mungkin kita orang yang rajin berbicara, tapi tak pernah membuatnya menjadi nyata. Dari satu diskusi ke diskusi yang lainnya, tampak sepertinya pintar luar biasa, tapi sayang tak ada hasilnya. Jadilah orang yang rajin. Satu kata, satu tindakan, maka banyak yang akan dihasilkan. Akan datang penghargaan bagi mereka yang rajin di kehidupan.